Gawe wong londo lek panjene kon gak menyerah nonang aku Indonesia kon tak pelang. Gawe wong Indonesia pelang ya pelang wong panjene padha lanange lak ngoten nggih. Nah, sing wong Indonesia wis sisa pelang titik-titik niku. Nggih, perkara senjata engko. Ya lek kalang kok ngamuk ngoten mawon anune niku andelane. Tapi akhirnya kita melawan Belanda dalam masa kalau tidak salah 5 tahun ya. 45 sampai tahun 50 niku masya Allah lek wong niku sak niki umure swita terutama swita 5 sampai ke 70 niku saged ngerasakan nggih seneng nggih mboten e enak senenge perang niku perang kali londo niku enak seneng ya enak senenge niku mlayu-mlayu mlayu-mlayu mlayu. Terutama pemimpin-pemimpin niku mlayu-mlayu bengi bunyi ini melayu-melayu ngoten film di orang jelek culik ngoten lah si nama jadi paling angel ini wong kuto nalikon lek di desa ini bisa nena di desa kumpul anak-anak kita jadi kita tidak curigai wong kuto si ngangel ini lek bunyi bisa dibuat diambil tentara kita lek awan buat diambil lon Londo. Jadi lek men enten melok Londo bengi mesti diculik kali anak-anak kita. Lah niku sing diuteni. Tapi lek awan niku bas me konangan Londo, lah niku dicurigai kali Londo. Dadi wong paling lepet wong kudu niku sing ngene. Nah, akhire kita menang sak niki. Bareng berjuang dalam masa 5 tahun terus berjuang. Menang wong Indonesia niki. Lah wong jenenge menang niku mesti oleh berkat. Sebab dengan sing diperjuangkan niku negara. Lah negara niku isine macam-macam. Enten berliane, enten karete, enten lengani sak itu teh dadi oleh berkat kula niki. Lah berkat niku mboten kabeh kumanan niku lho susah niku. Mboten kabeh kumanan. Dadi lah berkat pun genah niki pun mboten anu malih. Cuma berkati kalau sampai ini kata simbotan kumanan. Sing kumanan itu sing paling kumanan itu sing paling agak dewe pinten-pinten enten wong hitung juta itu kuagak tapi enten sing duwe kapal terbang enten sing duwe pabrik enten sing duwe 60 triliun dan ini kulek dibagi itu kayomah si jomah niku 10 juta oleh omah 60 ribu omah niku sing kumanan niku nggih dadi enten sing ngoten niku enten malih sing duwe perusahaan 26 sing siji sing paling gede seluruh Asia duit kebun coklat sewetar nah ini kucing kumanan nih. Kumanan berkat ngerti ini kok watak ngerti nih kucing kumanan-kumanan nih kucing petung juta nih warna ini duit kapal terbang enten sing duit pabrik enten sing duit panas satu sweater semacam-macam pun duitan ini lah enten sing setengah kumanan tapi setengah kumanan nih umume wong Indonesia sing cukup-cukup niki mboten pati kata saiz tu paling ya 2 3 4 5 dimontal pinten duwe toko duwe niko niki sak pitu cuma sebagian kata niki umume sing mboten kumanan niku gek desa sebagian kata nggih lek wong kutho klebu kumanan sajan mboten pati kata saiz tu lek wong desa lek jeneng mboten kumanan niku mangane niku ping pisan sedino niku mangan ping pisan lek sing mboten kumanan niku terus e Pak Adam Malik atau Pak napa presiden hidup di bawah garis kemiskinan mangane ping pisan niku lek sego jagung pisan mboten mawi iwak enten sing mangan ping pindho enten sing mangan ping telu niku sebagian kata enten di dusun-dusun niku. Lajeng sebagian ngungsi ten kutha. Nggih kaya sing kelelewan-kelelewan niku sebagian kata wong dusun. Sing mboten kata sawah, mboten kata napa-napa golek penggawean nang kutha, lumasane niku enten kutha nyepak penggawean niku. Dalang enten mriki gak oleh penggawe. Ayan, akhire nggih nedhi-nedhi niku. Niku sing mboten kumana. Niku sing pasti kata, nggih. Lah sing enten masjid niki insyaallah titik-titik empun kumanan. Upama mboten kumanan mboten ten masjid. Lah ngoten ah. Anane kumanan niku iso nang masjid niku empun kumanan senajan mboten kata ngoten. Pun. Lajeng sing digawa londo iku pilo sing digawa londo iku. Miturut hitungan, tiwangan sing ngitung niku nggih cocok napa mboten lah ngoten cuma diitung kali tiang niku. Sing pun digawa negara nang negara londo zaman 350 tahun niku lek dirupakno emas nggih dijejer siji prauto petang ton niku dawane Surabaya Jakarta zaman 350 tahun ngoten nggih dadi dawane petang ton si pinten prauto dugi Jakarta ngoten mawon sampeyan entung dhewe ngoten niku wong siji prauto petang ton niku digawa londo kabeh. Lah sak niki digarap dhewe kali Indonesia niki. Nggih digarap dhewe cuma nggih kadang-kadang gelek dintit, kadang-kadang niku nggih dintit panjene kali sing garap niku kadang-kadang lek ngentit niku mboten cilik wong panjene proyek gedhe. Kadang-kadang sampai 350 juta ngoten kadang-kadang niku nggih. Kadang-kadang tak miliar, kadang-kadang 12 miliar, terus miliar, wesh, Masya Allah. Jadi ngentipin itu kakean. Salah wis durung. Kenapa? Durung rotom, katik sing ngentip itu kakean. Tapi pemerintah tidak putus asa. Pemerintah saat ini, wong sing ngoten itu ditangkepi kabeh. Lek konangan. Tapi yang termauan sing konangan itu. Ya. Enggal niki pemerintah ngeleweni bupati 20. Bupati sing nyeleweng-nyeleweng niku kali pemerintah dileweni, diusut, didepaken ten pengadilan. Nggih, muga-muga mawon usahe pemerintah mberantas korupsi niku berhasil. Nggih. Panjenengan nggih lek wong mboten wisin nggih, panjenengane hukumane niku nemen enteng niku napa? Lang nyolong 606 juta hukumane mek 3 tahun terus bayar denda 10 juta. Nek wong sing gak wisin wis satu korupsi wis tak pangan sak lawas-lawas, timbang nyambut gawe angel-angel. Lah lek digetingi wong, sapa kok digeting? Kok aku selametan saben minggu ngundang wong-wong lak wis seneng kabeh lho. Ngoten pikirane niku ngoten, nggih. Umpamane wong mboten halal mboten napa mboten nggih. Niku pamit dhewek sing perlu kula terangaken dhateng sampeyan sedaya. Muga-muga keterangan kula kethik niki maitai dhateng panjenengan sedaya. Lan Fatihah malih dipun sampeaken dhateng pahlawan-pahlawan Islam ingkang mimpin nalika zaman revolusi niku. Nggih. Termasuk Bung Karno, Bung Hatta, niku padeh, patah niku. Nggih. Nah niku monggo diwaosaken Fatihah. Al-Fatihah. Kula waosaken setunggal hadis sing biasa nopon amine ada hubungannya dengan an tuduh-tuduhan itu ngalani wong itu ini watahnya ten okay. Wong suka nyono elek ten wong atau nyebarakan kejelekan sesama muslim mitnah mokoi okay. Bismillahirrahmanirrahim innalladzina yuhibbuna antasi antasi al-fahizatu billadhina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dene wong akeh sing padha seneng nang elek sing disialno iku ing dalam wong mukmin kabeh besok wong sing koyok ngono iku dikei siksa kalau Gusti Allah Ta'ala ana donya lan akhirat. Dene Gusti Allah Ta'ala iku lo lan kon kabeh ya dak lo kabeh lek akan disiksa. Dadi begini. Kalau ada jeleknya satu kawan sesama Islam itu tidak boleh disialkan itu. Sama satu orang kena percobaan anaknya, ya anaknya itu apa bunting, apa membuntingi orang lain, lalu sampai dengar, ya sudah dengar, biar sudah, ya jangan disiarkan kemana, wah itu tidak boleh begitu. Itu termasuk orang jelek yang tidak disukai oleh Allah. Pendek ngelel kelekan wong iku mboten tenang. Niku kathah niku. Patah bersaing, kadang-kadang pemimpin podo pemimpin ini ku gitu bersaing. Singiki ngelak noiki. Genten. Pemimpin ini kata, kadang oknum pejabat yang ngotot. Singiki ngelak noiki. Perlu nih singiki jadi dilewat ini awak ising ganti. Ini ku an, boleh keenekane wong, buat tenang sah. Boleh sinten mawon. Sing seneng kelekan banget. Iso wong Islam iku gak klungu apa-apa, kejaba klungu sing apik to, ngoten nggih. Terutama mengenai perzinaan. Kula sampeyan iki oleh ngarani wong iku zina, menetepen orang itu zina kalau ada saksi empat lihat mata. Oh iya itu berbuat zina itu, ini harus ada saksi empat dengan melihat mata, melihat memang, tapi kalau hanya dia gandengan dan lain-lain, ya gandengannya itu saja yang kita kutuk, tapi jangan sampai kita ini menyangka bahwa anak itu berbuat yang tidak-tidak, baik pun laki atau perempuan, itu terhadap zina, begitupun juga terhadap pencurian dan lain-lain. Pokoknya kita tidak boleh apa itu menyangka orang lain itu berbuat jelek. Gitu. Jadi kita harus baik hati saja kepada orang itu. Gitu. Nah, ini namanya innalladzina yuhibbuna an tasi alfahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak boleh menghina kepada orang lain. Niku wau nyono elek. Niki menghina. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la yasal qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum min bindum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum wala talmizu wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Niki kula sampean boten kena ngino. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang mukmin yang beriman, la yasal qaumun min qaumin, golongan satu dengan golongan yang lain itu tidak boleh menghina. Ya, orang Arab tidak boleh menghina orang Indonesia. Orang Indonesia tidak boleh menghina orang Tionghoa. Orang Tionghoa tidak boleh menghina orang Islam, ya, orang atau orang Indonesia. Itu selanjutnya, itu tidak boleh. Kita menghina satu sama lain itu tidak boleh, walaupun berlainan apa saja. Asa ayyaku no khairum minhum. Kadang-kadang orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Ngoten. Lah sing kena penyakit ngeten iki kadang-kadang, tapi kadang-kadang ya. Orang pangkat, orang kaya, orang alim juga kadang-kadang ya, pemimpin-pemimpin. Ini kena penyakit ngeten. Lah lek wong wedok, biasane wong wedok sing sugih, ayu. Niku sing, lah ini nafsu. Kadang-kadang tapi mboten kabeh. Kadang-kadang suka menghina kepada kawan yang lain. Begitu. Nggih. Lek wong padha cilike kaya kula sampean iki awis-awis, moko diweken gak ono gaene kok apa? Nggih, diweken gak ono gawe. Apa kok gedeng nang wong iku masih bedingo. Wong-wonge gak duwe pangkat, gak duwe apa. Ya gak apa-apa masih tak bedingi. Kalau orang pangkat sama pangkat ini kadang-kadang karena benci lalu menimbulkan hasud. Ya. La yasal kaumun min kaumin asa ayyakunu mukhairam minhum. Ka oleh si jini kaum ngilokno nang golongan liyo. Menapa golongan liyo sing dilokno iku luwe bagus katimbang dheweke. Wala nisa'um min nisa'in. Gak kena wong wedok iku masih ayu kaya apa, masih sugiya kaya apa, ngino nang wong wedok liyan. Senajana wong wedok liyan niku elek. Nggih, senajana elek wonge kaya wong liyan barat umum. Ya stop ta, umpamane gaenane Gusti Allah. Nggih, panjenengan kata-katae wong niku ayu sugih, nggih. Nek jene pangkat niku panjenengan kadang-kadang timbul penyakit ngoten niku. Menghina nang wong sing mboten duwe. Padahal nggih lek dipikir temenan wong mboten duwe niku kathah faedahe. Coba upama nggih, upama. Wonten wong mati di kampung mboten wonten wong duwe, mboten wonten wong nglalat. Mangel golek wong mendem. Jadi lek mboten wonten wong mboten duwe susah. Mboten wonten manawan, manu-manu dipeken peken. Sopo kate ngitu? Inane yo gak gelem ngitu. Wis tak ngap ngendine. Nggih. Dadi anane wong mboten duwe niku mboten kena dino. Wedok atau lanang. Coba tiyang niku sak niki mboten kena dino. Wedok atau lanang. Coba tiyang niku sak niki montone 5. Duwe jutaan june ayu nggih paliane ta kobokan umpama nggih ya lek ana iku lek ontok nggih wong upama paliane sak kobokan anake 7 terus gak duwe pembantu rumah tangga coba niku caket bendina tukaran kali ibune nggih bendina tukaran kali ibune ngoten lho nggih. Kualan sekolah anak, sekolah umbah-umbah, sekolah nikah, sekolah nikah, sak piturute. Nggih. Dadi anane buru niku napa niku wau mboten kena dina-dina. Mila di dalam Islam enten perintah ngeten. Niki sing saged nglakoni sebagian tapi sebagian wong Arab. Tapi sebagian naon? Buruh niku lek wong Arab kaya sing sak niki rebutan ten anu niku sing apik tapi ngen sing elek ngenten. Niku panjene mangan niku kumpul jeragan. Niku. Niku panjene pelajarane agama niku. Kanjeng Nabi lek mangan, lek dahar niku kale bumbuwe. Lah kula di kengen ngoten pisan, tapi umum kita mboten saged. Lah sing saged niku wong Arab tapi tidak semuanya. Dadi lek mangan niku bareng. Wedok padha wedok, lanang padha lanang. Lah niku iwak iku abane sak monten kathah pengen ngentekaken. Wong siji niku terus e nggih buwe niku padha iwak siji wong loro, iwak siji wong loro sak panganan niku ngoten. Mula ana buruh sing teko mekan niku apa meneh lanang sopir-sopir niku lemu-lemu wong ini, lemu-lemu. Moko mangane niku towo. Ngenten mriki mangan jangan kacang, enten mriki mangan ndok, wedhus, iwak sing aneh-aneh niku. Mila sehat. Nggih. Ya, mila wong Arab niku nggih krana sugih sakniki dadi golek pembantu rumah tangga niku ten Indonesia. Sebab di negarane mboten enten. Dadi golek mriki. Buane ini 150 200 kapanan kapan kliwan niku sing tupak niku 200 sewu sulan. Mula niku kabeh kudu ana. Lah enten mriki mek 15. 15 ya sedina sewengi lek ngongkon niku nggih. Mila mboten gelem enten mriki mlayu ana kabeh. Niku lek mpentiang upama sugiya kaya apa. Tapi gak ana pembantu rumah tangga rasane kaya kiamat. Ngoten nggih. Mila kanca-kanca, kula sampeyan iki diperintah aja katik mbedak-mbedakno antarane wong sugih kali wong mboten duwi atau antarane wong pangkat kali mboten pangkat, terutama lek undangan nggih, diundang kabeh tanggane. Duit kak duit diundang, dening kono liane ya diundang no sing waktu ato, tapi ojo sampai lali nang keluarga dhewe lan pang gani. Ngoten nggih, kula kinten cekap pengawasan semanten mawon mboten sanes mugi-mugi pengawasan cekedhik niki saged madhai dhateng panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Islam seperti